di mana apabila subur pada waktu ketika sesuatu ketika, dia akan menebal dan juga akan akan dapat memikul apa atau dapat mengambil dapat kita katakan tercerna pembenihan di situ. Dengan itu dapat pula dia akan melekat, pembenihan itu melekat kepada kepada dinding-dinding rahimnya, sehinggalah dapat apa berlaku di situ penghamilan. Dan apabila tidak ada setelah jangka masa tertentu tidak ada di situ penghamilan yang berlaku, maka diperbaharui kerana masanya, kalaulah kita lihat, kalaulah dia kekal begitu, dia akan tidak apa tidak baik dan juga akan tidak subur dan sebagainya. Jadi dengan itu berlakulah kita lihat perubahan di mana pembersihan dinding rahim itu sendiri, sehinggalah mengeluarkan, dengan pembersihan itu keluarlah darah yang telah kita maklumi. Jadi itulah kita katakan daripada sudut ini, kalau kita lihat daripada sudut saintifiknya. Dan tetapi ada lagi istilah-istilah lebih terperinci daripada sudut bahasa saintifik yang tak kita gunakan sekarang ini, kita datangkan sebagai dasar umum sahaja. Ada kelihatan apa yang telah kita datangkan ini adalah merupakan melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan atau telah Allah telah menjadikan ke atas hamba-hamba daripada kaum wanita ini memang kita katakan telah ditentukan bagi mereka, ditentukan bagi mereka akan haid ini dan juga nifas, yang mana kita tahu bahawa ini adalah untuk maslahah yang lebih besar daripada kita lihat maslahah khusus wanita itu sendiri, iaitu untuk melahirkan atau untuk mendatangkan akan atau memperbanyakkan ataupun keturunan. Dan dengan itulah kita katakan daripada apa yang telah kita datangkan ini dapat kita datang sedikit sebanyak daripada mukadimahnya. Dan kita pergi kepada, kalau kita nak datangkan, saya ada berapa buku ataupun buku yang boleh diterangkan. Buku Tatkala Darah Itu Hadir ataupun kita katakan buku yang inilah seperti ini. Syekh Uthaymin ada mengarang kita bukunya yang kita bertajuk sebenarnya. Tatkala Darah Itu Hadir ini adalah satu daripada karangan Syekh Uthaymin yang telah diterjemahkan. Dan ada juga kitab-kitab lain, iaitu di antara saya ada kumpulkan 60 permasalahan berkaitan dengan haid dan nifas yang telah Syekh disoalkan dan beliau telah menjawab. Dan itu adalah satu perkara yang baik untuk kita dapat gambaran kasar berkaitan dengan masalah haid dan nifas. Tapi kita sekarang ini pergi kepada haid sahaja dan istihadah yang kita masuk insyaAllah pada peringkat awal ini. Dan untuk kita teruskan lagi, kita katakan bahawa Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan bahawa masalah haid ini dia punya umdah, dia punya hadis sandaran, hadis-hadis yang disandarkan dan dijadikan sebagai asas adalah tiga hadis. Ini pertama daripada hadis ini, itu Fatimah binti Abi Hubaysh, dan kedua daripada Ummu Habibah bin Jahash, dan yang ketiga adalah daripada Himnah binti Jahash juga. Kita akan lihat bahawa hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis ini lebih, kita kata lebih apa, adalah dasarnya sebagai apa, umdah kepada bab haid ini. Itu yang telah dikatakan oleh Syekh Islam macamnya. Sebab itu qala Syekh Islam inna ahkamal haid taduru haula atau taduru alaiha hadhihi al-ahadith. Bahawa Ibn Taymiyyah mengatakan bahawa hukum-hukum haid ini dia merangkumi dalam tiga hadis ini sebagai sandaran ataupun kita kata dia berkata ataupun dia berbincang, perbincangan ini terdapat dalam tiga hadis yang kita datangkan tadi. Hadis yang kita bersama kita dalam bab dan hadis-hadis yang kita akan sebut insya-Allah. Baik. Kita pergi pada hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi kitabihi Subul Salam باب الحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم. Hadis ini adalah hadis sahih. Sebenarnya dilihat walaupun diingkar oleh Abu Hatim kita sebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh pernah keluar darinya darah istihabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang sudah dikenali. Maka apabila keluar darah itu berhentilah salat, tetapi jika yang keluar adalah darah yang lain maka berwudu dan salatlah. Sekiranya darah yang keluar daripada wanita itu adalah selain daripada darah haid yang dikenali, yang warnanya kita kenali, baunya kita kenali, maka dengan itu, maka kalaulah darahnya berbeza, maka itu adalah dinamakan sebagai istihawah. Dan Nabi katakan, Nabi suruh kita, Nabi suruh dia apa-apa, berhenti, kalaulah darah itu keluar berhenti, kalau tidak, kalau yang datang lain darah lain maka apa? Maka berwuduk dan solatlah. Jadi di sini menunjukkan kepada kita istihadah hukumnya tidak sama dengan hukum haid. Dan hukum haid ini kita tahu dia adalah mani'un di salah. Kita datangkan dalam usul fiqh kita bahawa ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah, ahkam yang diletakkan. Ahkam yang diletakkan seperti kita lihat mani'. Mani' mana yang penghalang. Jadi kita tahu bahawa solat itu adalah wajib ke atas setiap individu. Tetapi apabila ada halangan terhadap individu untuk melakukannya, maka dia tidak perlu lakukannya kerana dihalang. Jadi wanita telah dihalang daripada melakukan solat kerana apa? Kerana datang kepadanya haid. Maka haid ini dinamakan sebagai mani. Ini penghalang. Jadi dengan itu kalau kita lihat bahawa hukum istihadah ini telah dipisahkan walaupun dari sudut dasarnya sama, keluar daripada rahim seorang wanita, tetapi hukumnya berbeza. Di sini juga kita akan lihat bahawa sebahagian dasar-dasar yang kita datangkan, sebahagian perbezaan ulama' misalnya. Kenapa ulama' ni? Sebahagian ulama' kadang-kadang kiasnya hanya daripada sudut keluar tempatnya. Jadi kita kata, adakah semua keluar daripada tempatnya sama hukumnya? Kita kata tidak demikian. Jadi misalnya sebagai contoh, masalah kita katakan masalah muntah misalnya. Jadi kalau muntah adakah dia najis atau tidak, kita tahu bahawa dia dasarnya mereka khilafkan dari sudut daripada mana datangnya. Maidah. Jadi kalau datang daripada apa yang datang daripada situ, maka dia adalah najis dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat daripada sudut dalil menunjukkan, yang kalau kita lihat pada asbah dan nazair, dan juga kita lihat bahawa ada ketika benda yang sama keluarnya atau tempat keluarnya sama, tidaklah menunjukkan akan kenajisannya. Sebab itu ada membezakan antara muntah dengan bumur dan sebagainya. Apa kita kata bahawa muntah sikit dan sebagainya. Jadi, itu adalah perkara yang kita katakan menyebabkan kita dalam kita menilai sesuatu, tidak boleh kita terus mengkiaskannya kepada dasar keluarnya atau dasar apa yang bersamaan dengannya. Kerana ada di situ di mana apabila syarik ataupun Allah SWT membezakan antara yang keluar itu walaupun dari tempat yang sama, maka dengan itu kita tidaklah mengatakan bahawa hukumnya sama. Sebagai contoh juga adalah seperti misalnya kalaulah didatangkan dalil bahawa setiap apa yang keluar daripada kemaluan adalah najis, maka kita katakan tidaklah demikian kerana syarik telah membezakannya, misalnya daripada surut, mani dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ada dasar daripada sudut kita berhujah. Dalam kita berhujah untuk kita lihat bahawa daripada sudut mana datangnya atau apa yang lahirnya atau sebagainya. Tetapi tidak semua kita katakan agak konsisten selagi kita lihat ada dalil menunjukkan ada dipisahkan antara benda yang sama keluar daripada tempat keluarnya, maka di situ kita pisahkan. Di sinilah datangnya masalah haid dan istihadah. Mungkin dalam mengenal pasti akan darah haid ini, kita katakan pihak lelaki mungkin belum lagi mengetahuinya. Kalaulah sudah, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum, maka kita haruslah mempelajarinya. Jadi di situ juga kita kadang-kadang kita lihat ada ketika bagaimana isteri atau anak bertanya, dia sudahkah bersih misalnya, boleh tak dia solat? Kalaulah kita tidak tahu tentang keadaan ini, kita tak dapat memberitahu dia sudah ke belum atau sesudah, ataupun kita katakan adakah dia ni dalam keadaan istihabah atau sebagainya. Walaupun kita katakan daripada sudut mungkin cara kita memberitahu kepadanya mungkin melalui perantaraan dan sebagainya ataupun langsung sebagainya, itu adalah masalah teknikal dalam kita mengajar mereka akan hukum yang berkaitan dengan apa yang mereka perlu mengetahui. Jadi dengan itu, kalau kita lihat daripada hadis ini, kita pergi pada penjelasan kalimat. Pernah keluar darah istihabah, telah disebut bahawa istihabah adalah mengalirnya darah dari kemaluan wanita tidak pada waktunya. Berkenaan dengan hal dengan ini, telah disebutkan bahawa Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, aku seorang wanita yang selalu keluar darah istihabah, akibatnya aku tidak pernah suci, kerana itu bolehkah aku meninggalkan solat? Jadi di sini kita lihat menunjukkan bahawa wanita ini dia agak kerap ketika keluarnya darah istihabah ini, sehingga dia kata aku tidak pernah suci. Maksudnya sini adalah bagaimanakah dia lihat bahawa mungkin hukumnya sama, bahawa dia tak bersuci kerana keluar darah daripada kemaluannya. Jadi dengan itu menunjukkan di sini bahawa dasar seseorang menganggap bahawa dia sama juga ada dasarnya. Maksudnya maknanya apa? Kita kata bahawa hukum asal ialah kita lihat daripada sudut selagi tidak dimaklumkan oleh syarak, oleh wahyu berkenaan dengan perbezaan, tak dapat kita menilai perbezaan ini. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu, tidak dapat mengenal pasti sesuatu yang berkaitan dengan syarak ini melainkan melalui pengkhabaran Allah dan Rasul ini. Jadi itu sebagai dalil juga bahawa kalaulah kita tak ada ilmu apa syarak ini daripada kitab dan sunnah untuk memberitahu, untuk memberikan kita penjelasan dan keterangan, pencerahan terhadap apa masalah yang kita hadapi, maka kita dapati bahawa kita akan sama ratakan benda yang tak sama. Sebab itulah datangnya sahabiah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan perbezaan di antara keduanya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang sudah dikenal, yakni punya kebiasaan dan bau yang khas. Ali mengatakan dengan memfathahkan ra, iaitu yang sudah dikenali oleh perempuan, ini wanita. Maka apabila keluar darah haid itu berhentilah salat, tetapi jika yang keluar adalah yang lain, itu tidak memiliki ciri-ciri seperti di atas, maka berwuduklah dan solatlah. Apa dinamakan sebagai hitam di sini bukanlah maksudnya hitam legam, kita kata maksudnya adalah merahnya, kemerahan-merahannya, gelap dan dekat kepada kehitaman ataupun keunguan dan sebagainya. Itu dimaksudkan sebagai aswad di maksud sini, bukan aswad hitam yang sebagaimana kita tahu, tetapi kita tahu bahawa dialah darah sifatnya adalah kemerahan, tetapi merahnya itu merah yang agak gelap dan kelam, dan macam kita katakan menyebabkan kita boleh anggap dia sebagai hitam kalau dibandingkan dengan darah yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Hakim, tetapi dianggap hadis mungkar oleh Abu Hakim kerana termasuk hadis riwayat Adi bin Thabit dari ayahnya, dari kakeknya, daripada datuknya itu tidak dikenali, dan Abu Daud telah menyatakan hadis ini lemah. Hadis ini mengembalikan penilaian terhadap darah istihadah kepada sifat darah, maka jika seperti sifat yang telah disebutkan berarti darah haid, dan jika tidak maka darah istihadah. Ayah Imam Syafi'i berpendapat demikian terhadap wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Pada bab hal-hal yang membatalkan wuduk telah dijelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, yang demikian itu ialah iq, ini perlu ke Abu Daud datang haidmu, tinggalkanlah solat, dan jika haidmu telah berhenti, cucilah darahmu. Hal tersebut tidak menafikan hadis ini kerana sebabnya sesungguhnya darah itu hitam yang sudah dikenali sebagai keterangan tentang waktu permulaan datang haid dan masa berakhirnya. Dalam masalah atau wanita yang berkenaan gitu ya. Di sini ada permasalahan. Kita wanita yang didatangi haid itu sama ada dia pertama kali didatanginya ataupun dia telah kerap kali mendatanginya. Dan bagi mereka yang datang telah yang pertama kali, mungkin agak payah untuk dia mengenal pasti. Tetapi juga kita katakan kalaulah kita beritahu dia tentang sifat-sifat yang lain, mungkin dia akan lebih mengetahui. Nanti kita akan datang bersifat-sifat ni. Berkaitan juga pada wanita yang telah berlaku keluarnya haid, maka di situ ada dua keadaan. Sama ada dia wanita yang mu'tadah, yang dalam keadaan adat yang konsisten, ataupun ghair mu'tadah, di mana bukan wanita yang dalam keadaan yang adatnya konsisten. Jadi kalaulah dia bukan wanita yang bukan adatnya konsisten, tidak tentu arah, misalnya daripada sudut kadang sebulan datang, kadang dua bulan baru datang, atau sekadang dia datang sekali panjang Dan apakah had minima atau had yang tertinggi daripada haid, juga kita akan pelajari juga dalam dalam bab ini. Begitulah kalau kita lihat dalam permasalahan ini, kita kalau kita dapat menyentuhnya dengan lebih lanjut lagi. Dan saya fikirkan kalau kita dapat membaca, saya bacakanlah sedikit sebanyak daripada apa yang Syekh Uthaimin tuliskan, saya rasa lebih baik. Dia dapat ringkaskan, rumuskan dari sudut kita, kalau kita belajar daripada hadis, kita nak kena gabungkan. Tapi dia sebagai satu bab, kita bacakan semua bab hadis tersebut. Ini satu satu perkara yang kita akan, mungkin saya rasa kita akan sentuhnya selepas beberapa hadis yang kita bacakan. Kita ingin balik kepada apa yang Syekh Uthaimin sebutkan. Di sini kita dapat insya-Allah kefahaman yang lebih jelas daripada sudut insya-Allah daripada sudut apa, daripada sudut wanita-wanita, jenis-jenis mereka yang mengalaminya dan bagaimanakah pengalaman mereka terhadap haid ini sendiri. Jika seorang wanita dapat mengetahui dan membezakan waktu haidnya baik dengan sifat darahnya atau dengan kebiasaan waktu haidnya terkeluar teratur, kemudian keluar darah istihadah, maka waktu haidnya sesuai kebiasaannya. Maka kita katakan di sini bahawa kalaulah wanita itu telah dia tahu keadaan haidnya bila, bila waktunya, keadaannya bagaimana dan sebagainya sesuai dengan kebiasaan yang datang. Maksudnya sini adalah apabila datang istihabah, dia dapat tahu bahawa ini bukan haid. Ini adalah istihabah. Kenapa istihabah? Kerana dia tahu bahawa haidnya datang pada waktu begini, segini. Dan untuk pengetahuan juga bahawa, untuk saya dah sebelum saya tadi nak datangkan mukadimah juga bahawa haid ini peraturannya atau kita kata aturannya itu lebih kurang dalam 28 hari kita lihat dia punya cycle. Jadi dengan itu kadang-kadang kalau kita ikut kita kata tarikh ataupun bulan apa kita katakan apa tarikh atau kita katakan kalender sekarang ini tak payah kita kata kadang-kadang beredar, tapi kita harus mereka yang mengetahuinya dapat mengira dan tahu keadaannya. Itulah yang dinamakan sebagai sebagai mengetahui mu'tada. Kalau mengetahui maka dia tahu bahawa bila datangnya, bila akan selesainya. Maka kalau datang selepas daripada atau selepas atau sebelum daripada waktu yang kita katakan dia mengetahui haidnya dah datang, maka itu adalah darah istihadah, maka dia tetap kena solat. Dan dengan itu dia perlulah bagaimana nak solat dalam keadaan darahnya mengalir keluar. Di situlah kita akan lihat permasalahan yang diterangkan dalam hadis yang selepas ini nanti berkenaan dengan bagaimana dijamakkan solat tersebut atau sebagainya berkaitan dengannya. Jadi kita akan sentuh mereka-mereka yang berada dalam keadaan istihadah dan sebagainya, adakah dilakukan jamak yang betul atau jamak suri atau sebagainya, itu jamak kita akan bincangkan juga nanti insya-Allah. Fatimah dalam hadis ini kemungkinan waktu Fatimah dalam hadis ini kemungkinan waktu haidnya teratur, maka sabda beliau jika datang masa haidmu yakni sesuai dengan kebiasaan, atau bisa juga tidak teratur, maka yang dimaksudkan dengan datangnya haid dilihat daripada sifat darah dan tidak mustahil dua kemungkinan tersebut terjadi pada diri Fatimah dan wanita lainnya. Jadi dengan itu kalau jika datang masa haidmu, ini adalah maksudnya juga kita membawa dua makna juga. Sama ada haid masa yang telah kamu tahu dia datang, ini yang telah kamu tahu bahawa dia tetap apa secara konsisten, ataupun kita lihat maksudnya kamu ketahui dia datang dengan apa warnanya, dengan baunya, yang mana kamu tahu ini adalah haid. Nah. Bagi wanita yang keluar darah istihadah memiliki beberapa hukum. Ini pertama. Boleh mencampurinya, ini hubungan badan ketika keluar darah istihadah menurut pendapat jumhur ulama. Jadi kita di sini tidaklah dilarang sebagaimana yang dilarang ke atas wanita wanita dan suami ke atas wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat berkaitan dengan haid, telah yasalunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Allah Ta'ala berfirman dan mereka bertanya kepadamu tentang mahir, ini dalam keadaan atau tempat keluarnya haid itu, maka kul huwa adam, maka katakan kepadanya dia adalah suatu perkara yang azza. Azza ni sama ada dia kotor, sama ada dia tidak baik untuk seseorang memudaratkan dan sebagainya, itu maksudnya azza. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah, hindarilah wanita fil mahid, dalam keadaan mahir, dalam data fil mahid itu di tempat mahir, tempat keluarnya haid. Maka dengan itu juga dalil kepada kita bahawa kalaulah wanita itu dalam keadaan haid, yang dilarang adalah jima. bukan selain daripadanya. Kerana dalam hadis itu mahid itu dalam ayat itu membawa makna mahid itu membawa makna tempat keluarnya haid itu sendiri. Jadi dilarang untuk dijauhkan daripada tempat keluarnya. Jadi dengan itu kalau kita lihat istihadah ini tidak masuk dalam kategori haid, maka dengan itu tidaklah masuk daripada larangan seseorang itu bersama dengan isteri semasa haid. Maka dengan itu bolehlah mencampuri. Itulah pendapat jumhur. Kerana dia seperti seorang yang suci dalam kaitannya dengan kewajipan salat, puasa dan lainnya. Maka begitu juga dalam kaitannya dengan persetubuhan, kerana sesungguhnya tidak diharamkan bercampur suami isteri kecuali ada dalil dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kita katakan, oleh kerana dalil yang menunjukkan membezakannya, maka kita harus bezakannya juga dengan hukumnya. Jadi dengan itulah kita katakan bahawa ianya dibenarkan. Ibnu Abbas berkata, wanita yang keluar haid darah istihadahnya boleh dicampur isterinya, suaminya, jika dia telah solat kerana solat lebih mulia. Jika dia telah solat kerana solat lebih mulia. Maksudnya apabila solat saja bolehlah baginya ketika darah istihadah keluar, padahal solat seharusnya lebih disyaratkan bersuci, maka boleh mencampurinya. Kedua, perempuan yang keluar darah istihadah diperintahkan untuk betul-betul memperhatikan kesucian daripada hadas dan najis. Dia mesti mencuci kemaluannya kerana sebelum berwuduk dan tayamum harus menutup kemaluannya dengan kapas atau secarik kain untuk mencegah percikan najis atau untuk menguranginya. Apabila masa tidak tertahan juga keluarnya darah dengan cara itu, maka diperbanyak lagi kapas atau kain itu pada kemaluannya dengan mengikat dan membalutnya sebagaimana disebut dalam kitab-kitab induk. Hanya saja cara semacam itu tidak wajib baginya, hanyalah lebih utama untuk mengurangi najis sesuai dengan kemampuannya setelah itu dia berwuduk. Ini dalam keadaan dia hendak solat. Ketiga, dia tidak wajib berwuduk sebelum masuknya waktu solat. Menurut pendapat jumhur, kerana suci itu adalah darurah, makanya dia tidak boleh mendahulukannya sebelum waktu yang diperlukan. Jadi dengan itu, yang diperlukan adalah semasa hendak solat. Maka masa hendak solat itulah yang wajib baginya untuk berwuduk. Dan dengan itu juga dapat kita memahami kenapakah, sebab itulah hadis yang kita akan datang ni, Asma' bin Umais di sisi Abu Dawud, kita akan lihat kenapakah di situ boleh dibenarkan wanita itu untuk bersolat dalam keadaan jamak. Dalam keadaan jamak. Maka kita pergi pada hadis yang 130. Tapi sebelum saya nak pergi pada beberapa faedah, tapi saya sebut hadis ini, mari kita sambungkan. Kita pergi pada faedah-faedah daripada hadis-hadis kedua hadis ini. Qala al-musannif rahmatullah wa fi hadith Asma' binti Umais 'inda Abi Dawud wa li tajlis fi mirkan fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma'i faltaghtasil lidh-dhuhri wal-'ashri ghuslan wahida wa taghtasil lil-maghribi wal-'isha'i ghuslan wahida wa taghtasil lil-fajri ghuslan wa tatawaddha fi ma bayna dhalik. Dan dalam hadis Asma' bin Umais radhiyallahu menurut riwayat dan Abu Dawud, hendaklah dia duduk dalam satu bak. Ini apabila dia melihat warna kuning di permukaan air, hendaklah dia mandi untuk solat zuhur dan asar dengan sekali mandi, mandi untuk solat maghrib dan isyak dengan sekali mandi, mandi untuk solat subuh dengan sekali mandi, dan berduduk di antara waktu-waktu itu. Di sini adalah permasalahan kita lihat berkaitan dengan adakah diperlukan untuk mereka mandi, atau mandi itu adakah di satu perkara yang diwajibkan atau tidak. Kita akan bincangkan nanti dalam perbincangan kita insyaAllah. Asma' bin Umais adalah isteri Ja'far, Ummu Abdillah bin Ja'far. Ia pernah berhijrah bersama suaminya ke Habasyah dan melahirkan beberapa orang putera, di antaranya Abdullah. Kemudian setelah terbunuh Ja'far, dia dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq dan melahirkan putera yang bernama Muhammad. Setelah Abu Bakar wafat, dia dinikahi oleh Ali bin Abi Talib dan melahirkan putera yang bernama Yahya. Jadi kita lihat Asma' bin Umais juga adalah mempunyai suami-suami yang daripada kalangan sahabat-sahabat yang besar. Dan di situ juga dalil menunjukkan, ini kita keluar sikit faedah, bahawa dalil menunjukkan bahawa wanita yang telah kehilangan suaminya, jangan keberatan untuk menikahi yang lain. Kerana mungkin takut dia kata, aku inginkan agar bersama dengan suamiku di syurga nanti, tak mahu tukar orang sebagainya kan. Jadi itu adalah satu juga permasalahan yang mungkin menyebabkan ada wanita berteragak untuk mencari suami yang lain. Jadi ala kulli hal, di permasalahan suami, siapakah akan menjadi suaminya, itu balik kepada sebab itu ulama-ulama menerangkan bahawa dia akan diberi pilihan untuk bersama dengan siapa-siapa yang diinginkan daripada suaminya. Tapi tidak boleh semuanya. Gitu. Jadi dengan itu juga kepada kita bahawa apabila kita membantu atau kita lihat membantu armalah adalah satu perkara yang baik. Armalah ialah wanita yang dalam janda yang mempunyai mungkin anak, maka dia dinamakan sebagai sebagai janda yang mempunyai anak yang kita digalakkan juga untuk membantu. Bantuan itu daripada semua sudut, daripada apa, daripada kemampuan kita, untuk kemampuan kita, sama ada daripada daripada misalnya memberikan bantuan kewangan, bantuan pertolongan dan sebagainya, pendidikan sebagainya, begitulah sampailah kepadanya kalaulah kita perlu untuk dinikahi. Tapi kalau kita tengah nikah, nanti orang kita akan masuk buat poligami ataupun poligani kan. Jadi kita kata elakkan, kerana tujuannya sebenarnya kita kata masalah syarak ini lebih utama. Kerana masalah umum lebih utama daripada masalah khusus. Dan di situ kita lihat masyarakat sebagai masyarakat. Kita tahu bahawa setiap perintah Allah mengandungi akan hikmah, di mana kita kadang-kadang tidak dapat menjangkau faedah ataupun masalah yang ada dalam sesuatu perintah tersebut. Jadi dengan itu samalah seperti kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka saling, kita katakan kalau ada kemampuan mereka juga akan menikahi wanita-wanita yang memerlukannya. Penjelasan kalimat, dan hendaklah ia duduk diatafkan, dihubungkan dengan kalimat pada hadis sebelumnya, sebab penulis hanya mengambil sebahagian saja daripada hadis Asma, akan tetapi dalam lafaz Abu Daud daripada Asma berbunyi seperti subhanallah hadza minasyaitani tajlis, maksudnya Allah ini daripada syaitan, hendaklah kamu duduk tanpa ada penambahan huruf. Jadi demikian itu teks hadis dalam kitab Bulughul Maram di dalam suatu bab. Yakni bab yang digunakan untuk mencuci pakaian. Ini apa yang digunakan untuk mencuci pakaian? Bila dia melihat warna kuning di permukaan air di tempat yang dia duduk padanya, lalu mencurahkan air padanya, maka akan nampak warna kuning di permukaan air, sehingga hendaklah dia mandi untuk solat zuhur dan asar dengan sekali mandi, mandi untuk solat maghrib dan isyak dengan sekali mandi, mandi untuk solat subuh dengan sekali mandi, dan berwuduk di antara waktu-waktu itu. Tafsir hadis. Dalam hadis ini dan hadis Hamnah berikutnya, terkandung perintah untuk mandi sehari semalam sebanyak 3 kali. Dalam hadis Hamnah dijelaskan bahawa maksudnya ialah apabila dia mengakhirkan solat zuhur dan maghrib, dan difahami darinya adalah apabila sudah jelas waktunya dia harus mandi pada setiap kali akan solat fardu. Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat, diriwayatkan daripada sekelompok sahabat dan tabi'in bahawasanya perempuan itu harus mandi pada setiap kali akan solat. Sedangkan jumhur ulama berpendapat tidak wajib setiap akan solat, dengan alasan berriwayat mengatakan bahawa Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi setiap solat itu lemah. Dan Ali Baihaqi telah menjelaskan kelemahannya. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini mansukh, dibatalkan hukumnya, oleh hadis daripada Fatimah binti Abi Hubaysh bahawa dia hanya berwuduk untuk setiap kali waktu solat. Saya katakan soal nasikh dan mansukh memerlukan pengetahuan tentang hadis yang lebih terakhir keluar. Kita tahu dalam bab kita nak kata dakwa dakwi tentang nasikh mansukh ni, kita harus datangkan dulu dengan tentang apa, ilmu berkaitan dengan wurudul hadis, mana yang mutaakhir, mana yang mutaqaddim, mana yang terdepan, mana yang terbelakang. Kalau tak ada ilmu tersebut, tidak difahami daripada sudut dalil-dalil ataupun perawi-perawi yang meriwayatkannya, maka di situ kita tak dapat mengenal pasti sama mana yang lebih depan, mana yang lebih belakang. Dengan itu tak boleh kita memutuskan bahawa ianya telah ada dimansuhkan ataupun dia dinasih. Dia sebagai nasih dia, atau dia sebagai dimansuhkan. Kemudian Al-Munziri mengatakan hadis Asma' bin Umais itu hasan. Hadis Asma' dan hadis Fatimah dapat dikompromikan sehingga dapat disimpulkan bahawa mandi itu hukumnya sunnah berdasarkan karinah. Jadi perintah mandi itu sebenarnya hanyalah sebagai sunnah. Yang ini yang lebih kita lihat cenderung dalam kita mengkompromikan kita jama'. Lagi datangkan bahawa al-jam'u awla minal al-jam'u awla minal ihmal, atau al-jam'u awla minal tarjih, maaf. Al-jam'u awla minal tarjih wal al-i'mal awla minal ihmal. Kita kata daripada surat itu bahawa apabila dalam sesuatu kita lihat dalil-dalil yang nampak macam ada zahirnya percanggahan, kita katakan haruslah kita rujuk, kita cuba mengkompromikan, kita menjamakkan dalil-dalil itu dahulu. Dan dalam kita usaha untuk menjamakkannya adalah lebih utama daripada kita mentarjihkan, daripada kita mengambil pilih mana satu hadis yang kita hendak mengambilnya. Sekiranya dah tak boleh dijamakkan, barulah kita pergi kepada tarjih. Tetapi juga kita katakan, selain daripada tarjih tadi, kita lihat datangkan juga tentang nasih mansuh. Ini juga adalah salah satu cara untuk menilai sesuatu hadis sama ada diberi pakai atau tidak. Tetapi kita katakan dalam kita mengatakan tentang nas yang masuk, perlu ada ilmu. Kita katakan ilmu pengetahuan tentang awal dan akhir yang satu hadis didatangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahawa mandi itu hukumnya sunnah berdasarkan karinah bahawa beliau tidak memerintahkan Fatimah untuk mandi dan hanya menyuruhnya berwuduk. Maka yang wajib adalah berwuduk. Asy-Syafi'i condong kepada pendapat ini. Dan pendapat ini yang saya rasa saya lihat bahawa dia lebih kukuh lagi. Jadi sebelum kita pergi pada hadis yang Hamnah ini, kita nak pergi kepada faedah-faedah yang dapat diraih daripada kedua hadis yang telah dibacakan tadi. Dalam hadis Asma binti Umais, atau kita pergi pada hadis Aisyah, kita dapati bahawa daripada kedua hadis ini menerangkan tentang haid, darah haid itu sendiri, dan mengekalkan atau menetapkan baginya hukum. Maka darah haid adalah darah yang biasa tabii atau yang biasa datang daripada perubahan fisiologi yang berlaku pada seseorang wanita. Dan disebab itulah kita lihat wujudnya hormon-hormon yang untuk diperbaiki atau diperbetulkan hormon-hormon dalam seorang wanita itu. Maka dengan itu juga kita katakan dinding-dinding rahim itu perlulah diperkukuhkan dan diperbaharukan dalam waktu-waktu tertentu agar boleh menerima akan penghamilan. Sebab itu dalam masalah ini kita lihat berkaitan dengan masalah haid ini juga ada hukum yang berkaitan dengan pembersihan rahim. Kita tahu bahawa di antara hukum berkaitan dengan haid juga adalah permasalahan berkaitan kalaulah seorang wanita itu ditalak. Maka apa yang perlu dilihat, yang perlu dikenal pasti adalah wanita itu sebelum dia bernikah, dibenarkan bernikah, perlulah diselesaikan dia punya iddah. Dan iddah itu tujuannya adalah untuk menghilangkan ataupun menghilangkan kesangsian bahawa dia tidak memikul atau tidak mempunyai benih sesiapa yang sebelumnya ini. Dengan itu, maka setelah selesai kuruk, dia ini tiga kuruk, dan kuruk ini dimaksudkan dalam konteks bahasa itu sendiri membawa dua makna, sama ada suci atau dalam keadaan haid. Dan daripada sudut bahasa dan juga daripada sudut kita katakan daripada sudut dalil menunjukkan bahawa kuruk ini lebih dimaksudkan adalah daripada sudut suci ini. Nah, dengan itu didatangkan tiga suci, barulah seorang wanita itu selesai iddahnya. Dan apabila telah selesai iddahnya, maka bolehlah dia bernikah sekali lagi. Dan sebab itu Allah SWT mengharamkan wanita-wanita daripada yang telah menjalani iddah ini, janganlah menyembunyikan penghamilannya kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kerana ada juga wanita yang menyembunyikan kita kata penghamilannya kerana dia sudah tidak mahu terikat kepada iddahnya ataupun masih lagi dalam keputusan suami untuk kembali kepadanya atau sebab-sebab yang lain. Jadi sebab itu kita katakan bahawa dalam melaksanakan perkara ini perlu juga akan ketakwaan dan kewarakan seorang wanita itu sendiri untuk berpegang kepada apa yang telah ditentukan kepadanya. Di sini juga dalil sebagai menunjukkan bahawa bagi wanita juga ada sebahagian mereka mengalami pendarahan yang tidak normal, yang tidak norma, yang tidak tabii, yang inilah dinamakan sebagai darah istihabah. Dan dengan itu apabila kalaulah seorang wanita itu telah mengalami darah istihabah, pengaliran darah istihabah ini, perlulah dia mengenal pasti akan hari-hari haidnya dan juga mengenal pasti akan warna darah haid itu sendiri supaya dia dapat mengenal pasti sama ada dia dalam keadaan haid ataupun istihadah. Dan tidak boleh hanya kerana sebab darah mengalir dia hanya mengatakan tak boleh solat, tak boleh solat. Itu juga kita lihat adalah dasar kepada dinamakan sebagai kekurangan dari wanita itu, kekurangan di surut agamanya. Apabila Nabi SAW mengatakan bahawa naqisatul aqli din, wanita itu sebagai kurang daripada sudut kemampuan akalnya dan juga kemampuan agamanya. Di sini bukan maksud memperkecilkan wanita tapi menerangkan akan fiziologinya sendiri. Bahawa apabila datang haid ini, dia tidak akan dapat melakukan solat seperti mana lah dilakukan solatnya lelaki. Maka di situ kuranglah bersurut agamanya. Jadi dengan itu, kita katakan wanita yang telah dalam keadaan haid ini, haruslah benar-benar mengelakkan diri daripada solat sekiranya dia berada dalam keadaan haid. Tetapi kalaulah terlepas ataupun sudah tidak ada dalam keadaan haid, maka sewajibnya dia laksanakannya. Hanya bukan dia beri alasan belum lagi bersih, semua belum bersih. Sabar tu dah, rupanya dah 2 hari, 3 hari dah bersih. Sebagian orang mencari jalan untuk tak solat sebagai contoh. Inilah kita katakan musibah juga yang kita katakan daripada sudut wanita-wanita yang mengetahui hukum haid untuk jadikan dia sebagai hujah untuk tidak solat dan sebagainya. Jadi di antaranya adalah perkara yang kita katakan yang diperlukan untuk penjagaan ataupun peringatan yang kerap daripada kaum lelaki. Sebab itulah pentingnya kaum lelaki juga mengetahui. Kan? Sebagai contoh, kalaulah seorang lelaki tidak, misalnya kalaulah seorang wanita itu dia rasa dia masih belum boleh solat. Tetapi sudah boleh misalnya. Maka kalaulah si suami mengetahui, dia dapat melihat mungkin bekas yang mana dia lihat itu, bekas itu menunjukkan bahawa dia sudah bersih atau tidak. Kerana ada kesan-kesan yang perlu dia tahu bahawa ini menunjukkan dia sudah bersih dan sebagainya. Kita akan sentuh nanti apakah tanda-tanda seseorang wanita itu sudah bersih dan boleh melakukan solat. Atau yang masih belum bersih, maka perlu berhenti daripada atau kekal dalam tidak melakukan solat. Jadi dengan itu juga kita tahu bahawa dalam seseorang itu beristihadah, dia ini adalah seperti juga sebagian ulama mengatakan dia adalah darah penyakit. Tapi kalau kita lihat berdarah penyakit, bukanlah kita maksudkan daripada term yang agak kita katakan menakutkan. Kerana ada orang kata, walaupun kita kata sakit aja dia dah takut. Kan? Di manusia ini adalah dia tak tabii. Dia tidak secara adat, secara kita kata kebiasaan. Itulah dimaksudkan sebagai penyakit, darah penyakit. Dan dengan ini juga dapat kita pergi pada khilafnya berkaitan dengan mandi untuk dalam keadaan istihadah. Adakah wajib mandi ke atas orang yang mustahadah? Mustahadah ni wanita dalam keadaan istihadah. Mustahadah. Adakah wajib ke atasnya mandi untuk setiap solat? Maka jumhur ulama daripada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan juga dari periwayatan daripada Ali bin Abbas, Aisyah, bahawa mengatakan sesungguhnya ianya tidaklah wajib. Dengan dalilnya istishaban lil asl atau istishaban lil bara'atil asliyah. Apa maksud istishaban lil bara'atil asliyah? Kita nak keluarkan kaedah sikit. Kaedahnya adalah al bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah. Apa yang dimaksudkan sebagai bara'atul asliyah? Bara'atul asliyah dia dijatuh di bawah kaedah yang telah kita pelajari. Apa kaedahnya? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Atau kita kata dalil yang lain juga sepertinya adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal sesuatu itu kekal ke atas keadaan yang lepas, apa keadaan yang sekarang ini adalah bagaimana keadaan yang lepas. Selagi tidak ada dalil yang mengubahkannya, menunjukkan dia diubah. Misalnya Kita katakan sebagai contoh, asalnya kita kita kata ala asul bakar makan. Mana kita kata setiap sesi insya-Allah kita akan belajar usul fiqh. Itu sebagai salah satu asal ala asul bakar makan ala makan. Jadi kalau seseorang datangkan buku usul fiqh hari ini lalu saya tak mengajarnya, jadi maksudnya kita kata yang kita kata bukan dipersalahkan, mungkin kita katakan bahawa kenapa salahkah dia bawa buku ni, kita kata, tak salah kerana dia berpegang kepada al-aslu baqa' makan ala makan. Melainkan saya kata minggu depan kita tak perlu bawa usul fiqh. Maka dengan itu kita katakan dia telah membatalkan al-aslu baqa' makan ala makan. Status quo dah batalkan. Jadi dengan itu dasarnya adalah balik kepada apa yang telah didatangkan yang baru. Begitu juga dalam bara'atul asliyah, asalnya seseorang itu wajib dan ke atasnya untuk misalnya sebagai contoh kalau ini kita kata kita ambil okey, asalnya seseorang tu wajib tak atasnya mandi setiap nak solat, tak wajib. Itu bara'atul asliyah, maknanya tak ada dalil yang menyuruh kita mandi setiap solat. Maka kita kata itulah asal, maknanya kita lepas bara'atul asliyah, mana asalnya kita terlepas daripada bebanan. Maknanya bara'atul asliyah maknanya pembebanan kita lepas daripada pembebanan sebenarnya asalnya. Melainkan ada dalil yang menunjukkan kita dibebankan kepadanya, barulah kita katakan kita ada bebanan tersebut. Boleh faham? Saya ulang balik. Jadi kalau kita kata dia ada persamaan tak dengan yang ini? Ada persamaan. Cuma yang ini mungkin daripada sudut perkara-perkara lain. Yang ini lebih kepada bara'atul asliyah, lebih kepada kita beban pembebanan atau bebanan kita terhadap sesuatu. Kita punya tanggungjawab terhadap sesuatu dan sebagainya. Maka kita katakan bara'atul asliyah. Misalnya, sebagai contoh yang lain. Siapa boleh datang contoh yang lain? Yang boleh kita datangkan bara'atul asliyah. Saya tengok, betul tak? Fadal, ya akhi. Boleh? Sebarang, tak kisah. Cuba. Boleh? Batal wudu. Batal wudu. Kenapa kita nak lalui wudu lagi? Okey, maknanya orang nak cakap bahawa asalnya tak wajib saya ambil wuduk. Melainkan yang diwajibkan. Jadi kalau misal seseorang itu dia berpegang kepada bara'atul asliyahnya, dia tak wajib berwuduk, maka tak boleh seorang kita kata mencemuhnya kerana tak berwuduk. Kenapa tak berwuduk? Tak berwuduk kan wajib berwuduk. Kata-kata bara'atul asliyah, kita pegang pada bara'atul asliyah. Asalnya tak wajib berwuduk. Melainkan kalaulah memang kita katakan kita diperlukan untuk solat, maka datanglah kewajipan tersebut. Tapi kalau misalnya kalau kita nak tidur pun, awak dah wuduk belum? Kita kata, asalnya tak perlu wuduk. Jadi apa yang nak suruh, kenapa awak suruh saya berwuduk misalnya? Tapi wuduk memang kita kata sunat. Tapi cuma kalau dia kata wajib aja, ini kita kata bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah bukan wajib. Jadi dengan itu kita katakan bara'atul asliyah ini adalah kita kata bebas daripada pembebanan asalnya. Ha. Jadi dengan itu kalau kita katakan di sini asal, waktu mereka dalil ini agak kuat. Kenapa? Dia balik pada dasar. Dasarnya tak ada perintah, maka tak wajib. Dasarnya adalah sesuatu perkara yang kita katakan dia adalah pada asalnya dia suatu perkara yang tidak pernah pun diperintahkan sebagai kemestian untuk setiap kali kita nak lakukan sesuatu, maka tak dinamakan sebagai kewajipan. Jadi dengan itu kalau orang berhujah bara'atul asliyah, kita kata ada kekuatan. Kalaulah kita tak dapat datangkan dalil yang menunjukkan dia wajib, maka dia kata, kita kata dia kuat. Kerana dia perlu mendatangkan dalil. Dia kata dia ada dalil. Dalil umum, kita kata dalilnya bara'atul asliyah. Kerana apa? Asalnya pembebanan itu perlu dalil. Kalau awak kata ada diperintahkan, maka awaklah yang perlu datangkan dalil. Maka seorang yang datang, seseorang yang berpegang kepada bara'atul asliyah, kadang-kadang dia hanya perlu orang datangkan dalil je. Dia tak perlu datangkan dalil. Kerana saya berpegang pada bara'atul asliyah. Awak yang mengatakan dia wajib, maka dengan itu awak kena datangkan dalil. Jadi itu maksudnya, dasarnya. Tapi kalau dia datangkan dalil, seperti mana datangkan dalil ini, kita kata, bagaimana pula dengan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh? Dan hadis itu mengatakan apa? Tak mandi, tak suruh mandi. Dia pula hadis tak suruh mandi, kita kata macam mana pula? Jadi sini kita katakan dasarnya kita kata balik kepada Baratul Aslah masih kuat lagi. Kerana di situ Nabi tak mengikrarkan tak perlu mandi. Jadi dengan itu boleh kita bawa mandi itu hanyalah sunat. Kalau sunat, okey, sunat tak ada kita tak gaduh. Antaranya. Kerana sunnah itu ada dalil lain yang mengangkatkan Baratul Aslah kepada sunnah. Tapi kalau kata wajib, kita kata apa dalilnya? Jadi dengan itu kita kata jumhur ulama melihat bahawa dia adalah tidaklah wajib. Riwayat daripada Ibn Abbas, Aisyah, sesungguhnya dia tidaklah wajib. Dan dalil mereka ini adalah istishaban lil bara'atil asliyah. Mana mereka mengambil atau berpegang kepada bara'atil asliyah. Dan mereka menjawab tentang hadis yang memerintahkan mandi bahawa hadis itu tidaklah sabit. Tapi dalam apa yang telah kita sentuh, hadis yang telah didatangkan oleh Sahih Abu Daud ini, Syekh Albani rahmatullah mengatakan dia sahih. Jadi kalaulah kita kata kedua-duanya sahih pun, kita kata kita boleh masih jamakkannya. Jamakkannya dengan apa? Dengan kita katakan dia tak wajib, tapi mungkin dikatakan dia paling paling jauh dia bawa adalah dia adalah sunnah. Kenapa? Kerana kita dapat gabungkan kedua-dua dalil itu bersama. Okey, boleh? Tentang solatnya, okey. Hari kita akan sentuh pasal solatnya. Pasal tentang solatnya di sini, kalau ikut hadis ni, solat sendiri apa satu-satu. Tapi kita lihat ada hadis yang menerangkan bahawa dia boleh lakukan solat dengan ada jamak. Jamaknya adakah jamak suri atau jamak hakiki? Di situ kita bincangkan nanti insya-Allah. Baik, kita pergi pada hadis yang selepasnya. Hadis 131. Qala al-musannifu rahimahutaala wa an Hamnah binti Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan katsiratan shadidatan. Ditekankan dengan sifat-sifat yang kita tahu agak kuat kukuh. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi faqala innama hiya raqdatun min ash-shaytani fatahayyadi 6 ayyam aw 7 ayyam thumma ightasili fa idha istamqati fasalli 24 aw 23 wasumi wasalli fa inna dhalika yujzi'uki wa kadhalika فافعلي ما كل شهر كما تحيض النساء فإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين صلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. Jadi hadis ni yang kita katakan, yang kita bincangkan lebih daripada berkaitan dengan solat itu sendiri. Jadi daripada hadis Hamnah bin Jahash, kalau kita dalam apa yang diterangkan oleh hadis ini, kita dapati ianya memang satu umdah kerana banyak daripada dalil-dalil yang berkaitan dengan seseorang yang dalam keadaan istihadah dan dalam keadaan haid ini ada di dalamnya. Jadi dengan itu sebab tu ulama mengambil hadis Hamnah ini atau Hamnah ini daripada hadis yang kita katakan sebagai umdah, hadis yang utama dalam disandarkan bab haid ini. Dari Hamnah bin Jahash radhiyallahu anha berkatanya, aku pernah keluar darah istihadah yang banyak dan deras. Jadi dia katakan sini bukanlah haid. Kenapa? Dia kata ustahadu, mana aku telah didatangi darah istihadah. Haidatan di sini bukan makna haidah, haid itu sendiri. Maksudnya adalah deras, pengaliran yang deras. Sebab kita datang dari suruh bahasa. Sebab saya katakan definisi bahasa penting. Kalau kita faham maksud definisi bahasa, kita akan faham bahawa maksud haidah itu sendiri adalah pengaliran. Haid itu disuruh bahasa pengaliran. Kalau wadi hadal wadi, maknanya wadi yang telah ada pengaliran. Air itu ada mengalir di wadi itu. Ada lembah lah. Satu lembah. Wadi maknanya lembah. Maka kathiratan, dia datangkan banyak. Syadidatan, dia datang lagi tekankan lagi. Dia bukan saja banyak tapi juga syadidah. Syadidah banyak-banyak lah. Banyak dan kita kata apa namanya, banyak dan juga deras lah kita kata, deras dan bilangan banyak daripada sudut misalnya kita kata daripada sudut kebanyakan darahnya, begitu juga maksud daripada syadid datang dia punya pengaliran ni yang agak deras dan sebagainya, heavy flow, bahasa kita adalah heavy flow dan sebagainya yang diorang gunakan kan. Fa ataitu an-nabiyya, maka kita katakan daripada hadis ni, lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, meminta fatwa beliau. Jadi di sinilah kita lihat sahabatnya dasar mereka selalu balik kepada sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah alimnya, dialah yang mengetahui, dialah yang akan menerangi, mencerahkan mereka terhadap apa yang mereka tidak memahami daripada agama mereka. Jadi sebab itulah kita katakan sifat ini, sifat sahabat ini perlulah kita ambil juga. Ha. Kalaulah kita pincang dalam masalah, satu masalah kita lihat berkaitan dengan agama kita, kita tak mahu nanti ianya menyebabkan kerosakan dalam agama. Maksudnya apabila kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan, akan merosakkan agama kita. Ha. Jadi dengan itu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana masalah berkaitan dengan solat. Dan sahabiah dan sahabat semua kita katakan sangat-sangat prihatin berkenaan solat, menjaganya dengan penjagaan yang begitu rapi sekali. Sehingga dalam kisah yang Nabi ceritakan tentang sebagai contoh, kisah yang Nabi ceritakan tentang kedatangan Dajjal, apabila Dajjal datang satu hari seperti sebulan, baru satu hari seperti sebulan, setahun, baru satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan kemudian hari seperti biasa, misalnya. Maka ini menyebabkan sahabat bertanya tentang satu masalah yang penting. Dari bertanya, bagaimana pula bagi solat dalam keadaan demikian? Maka Nabi suruh, Nabi katakan, mereka fakduri lahu qadrah. Maka qadrah, mana dia apa, dikadarkan dengan kadarnya. Maknanya kalaulah waktu setahun misalnya siang aja, ataupun setahun satu hari itu setahun, mana siang malamnya mungkin semuanya sampai satu tahun, bagaimana nak kadarkan? Dikira masa, bukan dikira melalui perjalanan matahari lagi waktu itu. Pada dasarnya dilihat dari perjalanan matahari. Waktu zuhur bila? Apabila matahari tergelincir daripada hati apa, daripada tengah langit. Dan apabila ke asar, apabila kita lihat bayang-bayang satu kali dalam jumhur, tapi Hanafiah kata dua kali lebih banyak. Bila maghrib, apabila matahari terbenam. Bila ke isyak, sehingga bilang syafak. Bila ke subuh, apabila dah terbit fajar. Jadi ini menunjukkan pergerakan matahari. Tapi apabila sahabat didatangkan dengan kes masalah ini, dia mereka risaukan dan mengambil berat terhadap solatnya. Bagaimana solat pula waktu tersebut? Maka Nabi katakan, kamu kadarkan kadarnya. Jadi bukanlah setahun, satu hari itu kita solat lima kali saja. Kerana kita hanya lihat pergerakan matahari. Begitulah juga kita lihat dari dasar ini menunjukkan sahabat dengan bertanya ini, faedahnya balik kepada apa? Kepada negeri-negeri yang kita lihat yang malamnya 6 bulan, harinya 6 bulan. Jadi kita lihat mereka juga boleh mengambil faedah daripada bilakah waktu solat mereka. Ha, dengan mengkadar-kadarnya. Baik. Gimana? Jelasan kalimat. Saya dah lupa. Okey, fatwa Rasulullah SAW. Aku minta fatwa. Maka beliau berkata, maka beliau bersabda. Okey. Maka beliau bersabda. Subhanallah. Maka beliau bersabda, darah istihadah itu hanyalah gangguan syaitan. Hitunglah masa haidmu 6 atau 7 hari. Lalu mandilah. Ini bukan dasar yang umum untuk semua wanita. 6 atau 7 5 apa? 5 atau 6 6 atau 7 hari. Kenapa apa? Kerana sahabiah ini sebenarnya ada waktu yang dahulunya kita lihat dia terbiasa 6 atau 7 hari. Berbeza dengan wanita-wanita yang lain misalnya. Sekiranya dia ada wanita yang kita lihat haidnya perpanjangan selama 10 hari, ada yang 9 hari, ada yang 5 hari, ada yang lebih daripadanya dan tidak lebih daripada 15 hari. Maka dengan itu dapat kita faedah bahawa ini bukanlah menunjukkan umum untuk semua wanita. Apabila kamu sudah bersih, solatlah 24 hari atau 23 hari. Puasa dan solatlah. Kerana cara yang demikian itu cukup bagimu. Lakukanlah begitu setiap bulan seperti wanita-wanita yang haid. Apabila kamu kuat mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, kemudian kamu mandi ketika engkau bersih, lalu jamaklah solat zuhur dan asar. Lalu kamu akhirkan maghrib dan segerakan isyak, kemudian kamu mandi dan menjamakkan antara kedua solat. Maka kerjakanlah. Lalu kamu mandi untuk solat subuh dan kamu melaksanakan solat subuh. Beliau bersabda, yang demikian itu lebih aku sukai daripada dua perkara tersebut. Maknanya apa? Kalaulah dilakukan sendiri, mana solat tu tanpa dijamak lebih disukai. Poin nak dia terangkan sini adalah kita katakan bahawa ini hadis yang menunjukkan bahawa solat itu boleh dijamakkan. Tapi jamaknya bukanlah jamak yang kita katakan jamak hakiki. Didatangkan kamu mengakhirkan zuhur tersebut, mengkedepankan asar tersebut, maknanya kita lihat datang kepada waktu yang menggabungkan kedua waktu itu. Faham kan? Nah. Begitulah juga waktu maghrib dan isyak. Di mana dilambatkan maghrib itu sehingga nak masuk waktu isyak, dan disegerakan isyak itu sehingga dapat mereka lakukan pada waktu yang sama. Jamak suri. Ini dinamakan sebagai jamak suri. Jamak dua macam . Ini juga untuk orang sakit. Orang sakit, orang yang misalnya doktor yang dalam nak membedah sebagainya, ataupun misalnya tentera-tentera yang menjaga, atau polis-polis dan sebagainya. Mungkin boleh kita kata dasarnya adalah yang memerlukan. Orang safar dia balik kepada jamak hakiki. Tak masalah. Jamak hakiki juga boleh dilakukan orang yang memerlukan seperti doktor sebagainya. Melainkan kita lihat keadaannya, kalau dia boleh jamak pada waktu suri, lebih baik dia jamak suri. Kerana melakukan solat pada waktunya bagi mereka yang tak mempunyai hajat kepadanya adalah lebih utama daripada melakukannya dengan dijamakkan. Itu dasar yang kita katakan. Walaupun ada keperluan, kalau boleh digabuk, dikurangkan dia punya, kita kata keburukannya, maksudnya daripada kita dapat mengurangkan pada solat pada keluar waktunya atau bukan waktunya, maka lebih utama dilakukan demikian. Sebagai contoh, masa masing-masing ialah kita katakan, maaf . Ini jawabnya tak jauh sangat. Saya tak jawab. Sorry. Baik. Kita solat zuhur. Zuhur asar bila masuk? 4 suku. Lesel 4 suku. Jadi seorang itu mestilah melaksanakan atau meletakkan solatnya itu, solat zuhurnya itu sekurang-kurangnya bila? Saya nampak 10 pula. Sekurang-kurangnya. Apa? Waalaikumsalam. Satu rakaat dalam masjid. Belum masuk. Satu rakaat. Ini kita ada. Jadi dia sekurang-kurangnya dapat satu rakaat semasa waktu zuhur. Okey. Maknanya sebelum waktu asar dalam selepas satu rakaat dah habis Fatihah dah habis, lalu dia rukuk, dan rukuknya baru azan, maka dia dapat solat zuhur pada waktunya. Dan dia cepatkan. Jadi kita kata kalau boleh jangan waktu itu begitulah. Kalau begitu kita takut keluar. Jadi pentingnya adalah itu paling lewat kita lihat dilakukan solat zuhur tu. Jadi waktunya lah misalnya kita lakukan solat zuhur pukul 4. Habisnya mungkin kalau takkan 15 minit lah, lamanya orang solat. 4:10 lah. Ada orang solat 15 minit memang. Kita kata 4:10 minit. Jadi 5 minit. Semasa dia habis saja mungkin beri salam 4:15 dah azan. Maka dia terus bangun di solat asar. Ini namanya solat jamak ni, dia menggunakan jamak suri. Suri seperti kita kata apa zuhur suri, surah apa surah? Gambaran. Dia hanya gambaran saja, tetapi kita kata tidaklah tepat. Maknanya apa? Kalau kita kata kalau solat jamak ni jamak suri, sebenarnya dia bukan jamak betul sebenarnya. Dia hanya gambaran seperti jamak. tetapi bukan jamak betul. Jamak betul adalah dilakukan solat, sesuatu solat itu di luar waktunya atau di waktu yang lain. Itu kita katakan jamak yang betul. Tapi jamak suri dilakukan setiap satu pada waktunya. Itu jamak suri. Masih dalam waktu. Semua dalam waktunya. Okey. Stop. Baik. Okey, jadi kita kata itu maksudnya. Kalau kita tak nak jamak boleh tak? Boleh, tak masalah. Itu kalau selain berhid lah. Kalau masalah kita berada di, kita bermusafir, jamak ini dia punya sebab adalah masyakkah, bukan sebab safar. Tapi qasar itu sebabnya di apa, disyariatkan atau ada sebab qasar. Sebab itu ulama berkhilaf tentang qasar itu sendiri. Adakah dia wajib atau tidak? Ada rukhsah, boleh jadi wajib tak? Ini kata-kata di sini boleh jadi wajib. Tapi sebagai ulama ulama kata di sunat, kita kata lebih kepada wajib. Kenapa? Kerana Nabi SAW tidak pernah melakukan solat dalam keadaan safar melainkan qasar. Sahabat juga begitu. Bahkan kita lihat bahawa Nabi perintahkan untuk solat qasar. Dalam banyak dalil-dalil Nabi suruh dia solat qasar. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa qasar berbeza dengan sebab, sebab qasar itu berbeza dengan sebab jamak. Jadi kalau seseorang mungkin dalam musafir, dia tak mau jamak, tak ada masalah. Tapi lakukanlah solat dua rakaat. Kalau zuhur, asar, isyak ni. Kita kata wajib qasar. Walaupun kita ada khilaf, tapi saya lebih cenderung padanya. Kenapa? Kerana tidak ada satu dalil contoh yang menunjukkan bahawa dikedepankan apa azimah di situ. Bahkan daripada kata-kata Aisyah radhiyallahu mengatakan kanat as-salat rak'atan uqirratu fi as-safar wa udifa fi wa zida fi fil hadar. Salat dahulunya dua rakaat. Dikekalkan dalam safar dan ditambah semasa hadar. Maksudnya semasa seorang mukim ditambah. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dasarnya ialah dua rakaat itu dasar. Jadi perintah yang dasar diikrarkan, mana dikekalkan. Mana diperkekalkan supaya dikekal dalam keadaan yang asal. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa lebihlah kita katakan kalau qasar itu kita katakan haruslah elakkan daripada bercanggah. Dengan awak mengikuti imam. Mengitmamkannya, menyempurnakannya. Tapi kalau kita mengikuti imam macam mana? Kita kata ikut imam. Kalau kita boleh jadi imam, kita jadi imam. Supaya mereka dapat tambah. Sebagaimana Nabi lakukan, Nabi solat dan sahabat yang lain ikut. Kemudian yang mereka yang tak musafir, mereka lepas Nabi beri salam, Nabi kata, sambung kerana kami kaum yang bermusafir. Jadi mereka semua sambung. Jadi itu menunjukkan bahawa lebih baiklah kalau kita ada orang yang, kalau bukanlah di masjid-masjid yang yang ada imam ratib, tak ada masalah kalau kita ke depan. Untuk kita jadi imam supaya ada semua untuk maslahah jemaah semuanya lah. Kita tak masalah. Dalam hadis ni suruh jamaah suri. Boleh tak kita jamaah hakiki di sini? Kita lihat keadaannya. Dia sebenarnya bukan masalahnya. Masalahnya dekat adalah kepayahan dia mandi. Lepas tu dia salat. Jadi dengan kepayahan itu, kesusahannya itu, maka diberikan rukhsah jamaah. Adakah boleh dijamakkan jamak hakiki di sini? Kita kata lebih, kita katakan dia tak sampai kepada kadar yang kita kata boleh jamak. Jadi di situ juga menunjukkan kepada kita bahawa seseorang yang hendak menjamakkan solatnya harus bertakwa kepada Allah. Adakah dia sampai kepada tahap yang kita katakan boleh dia, kita katakan memberatkannya sampai dia boleh jamak hakiki atau tidak? Walaupun diberdalilkan dengan hadis yang mengatakan Nabi SAW pernah jamak dengan tanpa ada hujan atau sebab-sebab lainnya. Alhamdulillah. Jadi dengan itu kita kata itu pun masalah yang kita kata sebagian mengambil ringan. Mengambil dalil ini terlalu katakan kita boleh jamak bila masa kita nak. Kerana Nabi boleh pernah jamak tanpa sebab. Itu kan yang 2 bulan tu itu dalam keadaan di mana? Jamak. Di mana orang dapat? Okay. Jadi insyaAllah kita bincangkan. Kalau dia mukim dia jamak, mungkin ada sebab-sebab. Tapi untuk 2 bulan saya tak ingat. Saya kena check. Faedah baru. Kalau kita dapat faedah pun kita kena ambil. Tapi insya-Allah mana kita. Jadi biografi perawi Hamna bin Jahash adalah saudara perempuan Zainab Ummul Mukminin, isteri Talha bin Ubaidillah. Penjelasan kalimah. Aku pernah keluar darah istihadah yang banyak dan deras. Dalam Sunan Beliau ada keterangan banyaknya darah istihadah. Hamna berkata darahnya mengalir deras sekali. Ini tengok keadaan wanita lah. Kalau ada orang wanita, ada wanita kalau dah darah secara deras begini dia pun lemah, kan? Tapi kita lihat keadaannya berbeza dengan orang-orang yang biasa dan agak kita kata kita sihat dan juga jalan. Jalan maknanya apa? Ragat lah sikit. Kita kata. Dia kalau kita tahu sebahagian kita ada seorang guru saya dia belum menceritakan tentang salah seorang kenalan dia. Dan dia balik keluar rumah. Isteri dalam keadaan syarat tapi tengah buat kerja. Balik rumah, isteri ni tengah buat kerja tapi anak dah dekat katil. Ya tu waktu kita kata orang ada orang kita lihat berbeza. Dia punya apa? Dia punya keadaan kemampuannya. Jadi dengan itu kalau kita nak macam mana? Boleh tak orang dah deras begini masih lagi datang kepada Rasulullah, masih lagi. Jadi boleh kerana kita lihat kita tak cakapkan tentang apa? Tentang keadaan orang-orang yang tertentu yang mana kita lihat begitu keadaannya. Dan darah istihadah pun kita lihat tidak semua orang datang dengannya dalam keadaan yang deras. Dan ini menunjukkan bahawa perbezaan orang mempunyai kemampuan yang berbeza. Darah istihadah itu hanyalah gangguan syaitan. Maknanya bahawa syaitan telah mendapat jalan untuk membuat ragu-ragu dalam urusan agamanya, kesucian dan salatnya sehingga membuat dia lupa akan kebiasaannya dalam menentukan masa haid dan masa sucinya. Seakan-akan menjadi suatu permainan syaitan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya mengatakan bahawa istihadah itu daripada urat yang disebutkan daripada dengan al-az, azil. Urat tempat mengalirnya darah istihadah kerana mengandung makna bahawa syaitan yang menggerakkannya sehingga memancar keluar. Dan yang lebih tepat bahawa pada hakikatnya darah itu adalah permainan syaitan kerana tidak salahnya kalau memahami seperti itu. Jadi kita ada dasar juga. Dasarnya adalah adakah syaitan dia punya kemudaratan ni boleh sampai fizikal? Kita kata boleh. Kan? Sebab itu kita katakan setiap bayi yang lahir pun semua menangis kenapa meneriak kerana dicocok oleh syaitan. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dasarnya syaitan ini dia kalau boleh memudaratkan manusia dengan apa cara sekalipun dia akan cuba. Dan kalaulah sampai kepada memudaratkan dengan fizikal juga dia akan cuba. Tetapi semua adalah balik kepada apa? Kepada kebenaran yang Allah benarkan. Mana keizinan Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah tak izinkan pasti tak akan berlaku. Jadi kalau Allah izinkan pasti berlaku. Boleh berlaku. Dan di sinilah kita dapati bahawa apabila datang hadis ini menerangkannya. Kita boleh ambil secara zahir saja. Kenapa? Kerana memang berlaku syaitan mengganggu umat manusia ini, Bani Adam ini kerana telah menjanji akan merosakkan mereka, akan membawakan mereka kesengsaraan sebagainya daripada semua sudut. Lah. Dan bagaimana dia telah lakukan ke atas misalnya Nabi Shu'aib alaihissalam dan bagaimana Nabi-Nabi yang lain kita lihat sebahagiannya daripada sudut. Secara kita katakan gangguan was-was dan kadang-kadang dengan cara gangguan-gangguan yang lain seperti misalnya kerasukan dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan juga kerja-kerja yang dilakukan oleh syaitan. Nah, jadi dengan itu kita tidaklah menghairankan apabila Nabi mengatakan bahawa ini adalah daripada perbuatan syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Tapi yang kita nak maksudkan sini adalah apabila kita katakan demikian tidaklah kita menakuti mereka. Kerana kalau kita menakuti mereka dia telah kita tahu bahawa apa yang mereka lakukan ini tidak mampu mereka lakukan melainkan dengan izin Allah. Kerana kalau mereka mampu sebenarnya untuk lakukannya banyak ketika yang kita sebenarnya dalam keadaan yang senang untuk diganggu tak diganggu kita. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan kita misalnya terlelap, dalam keadaan kita misalnya sedang buat sesuatu ataupun terlalai sedikit dan sebagainya. Ini semua masa-masa yang sebenarnya kita boleh diganggu dan boleh dianiaya oleh syaitan. Tapi kenapakah tidak? Kerana Allah masih memelihara kita. Allah telah berfirman lahum mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfihi. Dan bagi Allah telah bagi mereka ini ada mu'aqibat, malaikat yang namakan mu'aqibat yang menjaga mereka dari di depan dan di belakang mereka. Dia boleh masuk kan? Baca macam mana? Kalau dapat keizinan dia masuk. Kita kata pemeliharaan asas ada. Makna pemeliharaan kita tu apabila kita baca ayat-ayat ini adalah kita katakan terpelihara. Tapi mungkin ada perkara juga disebabkan kelemahan kita. Dia masuk juga ada sebab juga. Kadang-kadang kita aniaya dia, dia masuk dari sudut balas. Kisos sebagai contoh. Jadi kita ada itu waktu orang masuk. Jadi dengan itu kita kata sesuatu kita katakan kadang-kadang kebanyakan yang dia boleh mengatasi kita adalah daripada sudut kisos. Kisos kita tu dasarnya memang warid dalam syarak sendiri kita lihat orang manusia boleh kisos. Jadi kita kata kisos itu yang kita katakan bahawa boleh berlaku juga. Tapi tidaklah kita takut pada mereka, bahkan kita terus meminta Allah SWT perlindungannya. Hitunglah masa haid 6 atau 7 hari mandilah. Apabila kamu sudah bersih, solat dah 24 hari. Jika biasanya masa haid 6 hari atau 23 hari ini atau 23 hari kalaulah masa haidnya adalah 7 hari. Kerana kita main potong saja dengan hari. Di sini menunjukkan juga bahawa ikrar daripada Nabi bahawa bulan itu adalah 30 hari secara dasar. Tetapi kita kembali kepada penetapan bulan itu melalui ru'yatul hilal. Dan juga kita katakan dasar umum kita kata 30 hari atau 29 hari. Kerana itu dasar yang dikatakan dan tidak pernah lebih daripada 30 hari. Sebab itu dalam kita lihat daripada apabila kita, seseorang telah selesai melakukan puasa Ramadannya, maka dia puasa pula lepas itu diikuti dengan 6 hari, maka seolah-olah dia telah puasa setahun lamanya. Dengan itu menunjuk kenapa? Kerana setiap pahala atau kebajikan ini digandakan 10. Jadi kalau 36 hari digandakan 10, jadi 360 hari. Itu dasar umum. Walaupun kita tahu dia lebih kurang sedikit daripada 360 hari. Itu juga sebagai dasar bagi kita untuk kita mengambilnya sebagai dasar bahawa sebulan adalah 30 hari dan sekadangkala 29 hari. Mengikut kuat. dia bukan masalah lain. Masalahnya apabila kita lihat orang yang melihat kepada lebih daripada 31 hari, dia melihat daripada cara penglihatan kepada hari itu berbeza daripada cara orang Islam. Orang Islam melihat daripada pergerakan bulan. Sekarang ni mereka melihat daripada Masihi itu sendiri melihat daripada pergerakan matahari. Jadi dengan itu mereka dapati bahawa ada sebab tu ada kadang-kadang tidak konsisten daripada beberapa sudut. Dia ada hari yang 28, ada hari 30, 31 dan sebagainya. Sebab tu yang lebih tepat adalah kita katakan yang perkiraan yang lebih terperinci wallahu ta'ala. Kita tahu daripada sudut saintifik pun kita dah kaji bahawa cara penglihatan ataupun pengiraan melalui hijrah ini lebih saintifik lagi, lebih kuat, lebih kukuh lagi. Puasa dan solat, berseteruslah kamu baik yang sunnah maupun yang fardu. Kerana cara yang demikian itu cukup bagimu. Lakukan seperti itu pada bulan-bulan berikutnya. Perlafaz Abu Daud dikatakan, Kulli syahrin kama tahidun nisa. Setiap bulan seperti wanita-wanita yang haid. Dan Sunan Abu Daud ada tambahan, dan sebagaimana para wanita itu bersuci di waktu-waktu haid dan suci mereka. Jadi dalam masalah ini disuruh untuk mengembalikan kepada umumnya kondisi wanita lainnya. Apabila kamu kuat mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, ini adalah lafaz Abu Daud dan sabdanya, dan kamu segerakan asar, maksudnya kamu akhirkan solat zuhur dengan solat di akhir waktunya sebelum habis waktu zuhur, dan menyegerakan solat asar dengan melaksanakan di awal waktu. Dengan demikian dia melaksanakan semua solat pada waktunya seakan-akan dia menjamak antara dua solatnya. Kemudian kamu sebab kita kata seakan-akan, maknanya suri, itu namanya suri. Kemudian kamu mandi ketika engkau bersih. Lafaz ini tidak terdapat dalam Sunan Abu Daud, tapi lafaznya begini. Kamu mandi dan menjamak dua solat, zuhur dan asar. Yang ini dengan jamak suri. Seakan-akan menjamak solat. Sebagaimana yang sudah anda ketahui. Lalu jamaklah solat zuhur dan asar ini bukan daripada lafaz Abu Daud, sebagaimana yang telah anda ketahui. Kemudian kamu akhirkanlah maghrib dan segerakan isyak. Dalam lafaz Abu Daud, kamu mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isyak. Alangkah bagusnya kalau penulis menghapuskan yang demikian itu sebagaimana anda ketahui. Kemudian kamu, maknanya dia dalam komen dia tu dia kata kalau sebagaimana anda ketahui. Kemudian kamu mandi dan menjamakkan antara kedua solat, maka kerjakanlah. Lalu kamu mandi untuk solat subuh dan kamu melaksanakan solat subuh. Yang demikian itu lebih disukai dari dua perkara tersebut. Yang zahir itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Dawud mengatakan Amr bin Thabit meriwayatkannya daripada Ibn Aqil, dia berkata Hamzah berkata demikian itu perkara yang paling aku sukai. Dia tidak mengatakan itu ucapan Rasulullah. Jadi ini adalah mudraj. Kalau dikatakan sebagai adalah kata-kata perawi, apa yang dalam lafaz hadis kalau dimasukkan di situ apa kata-kata perawi dan diambil sebagai kata-kata Nabi, itu namanya mudraj. Dan mudraj, bahagian mudraj ini tidaklah, kita kata tidaklah sama kedudukan dengan hadis. Maksudnya dia tidaklah sahih. Atau kita kata selagi dia tak ada hukum rafa'. Kalau ada hukum rafa', kita katakan dia sahih, boleh dihujahkan. 6. Tafsir hadis. Hadis ini diriwayat oleh yang 5 kecuali An-Nasa'i, disahihkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Bukhari. Imam Mundhiri mengatakan dalam Mukhtasar Sunan Abu Daud, Al-Khattabi mengatakan sebagian ulama tidak mahu berpegang pada hadis ini kerana Ibn Uqail yang menjadi perawinya dinilai tidak demikian. Abu Bakar Al-Bayhaqi mengatakan hadis ini hanya diriwayatkan sendiri oleh Al-Bayhaqi, bah sendiri oleh Abdullah bin Muhammad bin Uqail, yang terdapat perbezaan pendapat tentang berhujah dengan riwayatnya. Ini akhir perbicaraan. Hadis tersebut juga meriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibn Majah. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dia juga mengatakan aku bertanya kepada Muhammad bin Al-Bukhari tentang hadis ini. Dia mengatakan itu hadis hasan. Ahmad mengatakan itu hadis hasan sahih. Jadi kalaulah misalnya kalau jahabis daripada ulama-ulama besar ini telah menghasankan, kita kata ini boleh diterima. Dan yang menghasankan juga adalah Bukhari dan Imam Ahmad. Dengan demikian kita boleh mengetahui bahawa pendapat yang mengatakan hadis di atas tidak sahih adalah pendapat yang salah. Kerana para ulama menilai hadis tersebut sahih. Sudah anda ketahui daripada huraian kami yang berdasarkan lafaz daripada riwayat Abu Daud, bahawasanya apa yang dikutip oleh penyusun di sini bukanlah lafaz Abu Daud, tapi daripada salah satu dari perawi yang 5 itu. Oleh kerana itu, maka harus dibatasi ungkapan yang mutlak itu dengan sabdanya, engkau segerakanlah solat isyak. Sebagaimana sabda beliau, engkau segerakanlah solat asar. Kerana Nabi SAW memberi petunjuk kepadanya dengan cara demikian, untuk selalu memperhatikan pelaksanaan setiap solat dan pada waktunya. Solat ini yang dikerjakan di akhir waktunya zuhur dan maghrib, dan ini solat yang mesti dikerjakan di awal waktu asar dan isyak. Adapun sabdanya 6 atau 7 hari itu bukanlah berarti keraguan dari perawi, juga bukan memberi pengertian bahawa boleh memilih, tetapi untuk memberitahu bahawa masa haid wanita antara dua hal itu, ada yang masa haidnya 6 hari dan ada juga 7 hari. Maka kembali kepada orang yang sebaya dengannya atau yang lebih dekat dengan tabiatnya. Dan di antara kita lihat kalau wanita itu seorang yang tidak dengan mengetahui, dia baru misalnya ada haid tersebut, maka macam mana nak tahu kadar ke haidnya itu, dia boleh juga melihat dengan mereka-mereka yang sepertinya, mana ahli keluarga terdekatnya. Misalnya ibunya, misalnya adik perempuan atau kakaknya, maka boleh dia melihat daripada mereka, dengan itu dia punya kadar atau dia punya, kita kata, masa haid itu adalah serupa dengannya. Kerana apa? Kerana selalunya tak lari jauh daripada keturunan dan juga mereka yang dekat dengannya. Itu kalau mereka yang tidak mengetahui daripada sudut bilakah masanya, kalau misalnya terus datang bersamanya dengan istihabah. Kemudian sabda beliau, apabila mampu mengandungi pengertian bahawa hal itu tidak wajib baginya tapi hanya sunnah, kerana yang wajib adalah berwuduk di setiap akan melaksanakan salat setelah mandi sehabis haid. Setelah berlalunya masa 6-7 hari itulah yang perintah pertama ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di awal hadis. Amuruki bi amraini ayyuhu ayyihima fa'alti ajza'a anki minal akhir. Wa in qawiti alaihima fa'anti a'lam. Aku menyuruhmu dengan dua perintah yang apabila kamu kerjakan salah satunya, maka kamu tidak perlu lagi mengerjakan perintah lainnya. Dan jika kamu mampu melaksanakan keduanya, kamu lebih tahu, lebih mengetahui. Jadi sini pilihan daripada Nabi SAW kepada beliau. Kemudian beliau menyebutkan perintah yang pertama agar dia memperkirakan masa haidnya 6 atau 7 hari, kemudian mandi dan solat sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis. Dan sudah maklum bahawa dia mesti berwuduk untuk setiap solat kerana keluarnya darah terus-menerus dapat membatalkan wuduk. Dan telah kita terangkan juga dalam pelajaran lepas berkaitan apa yang membatalkan wuduk, kita rasa di antaranya adalah yang keluar daripada kemaluan. Hal ini yang tidak dijelaskan dalam riwayat ini tetapi disebutkan dalam riwayat lain. Lalu Nabi SAW menyebutkan perintah yang kedua itu menjamakkan dua solat dan mandi. Sebagaimana anda telah telah anda ketahui. Dalam hadis tersebut terkandung dalil bahawa tidak dibolehkan menjamak dua solat pada salah satu waktunya kerana ada halangan. Sebab andai kata dibolehkan kerana ada halangan, maka perempuan yang keluar dari darah setelah hadal lebih dibolehkan. Tapi malah beliau menyuruh mereka untuk solat pada waktunya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Di sini kita lihat adalah pandangan yang lebih ketat dalam membenarkan mereka yang solat menjamakkan solat dengan kita katakan dengan halangan. Jadi kalaulah kita lihat sebenarnya, lepas tu dalam masalah menjamakkan solat, kita haruslah berhati-hati dalam jamak solat dengan solat apa jamak yang hakiki ya. Kerana di sini mereka berhujah juga. Daripada hadis ni menunjukkan bahawa kalaulah mereka yang mempunyai sebab untuk berapa menjamakkannya, tapi tak dibenarkan mereka menjamak jamak yang hakiki, tapi hanya disuruh mereka jamak jamak yang suri, maka dengan itu mereka yang kurang daripada halangan-halangan yang seperti itu, sebaharusnya tidaklah lakukan jamak. Ini dari berdasar mereka yang apa mendatangkan bahawa hujah jamak itu dengan sebab yang kemudaratan yang tak boleh dielakkan. Tapi kita katakan bahawa apa dasar yang telah diterangkan oleh syarak sebagai sebab untuk jamak kita benarkan. Seperti juga kita katakan musafir yang dibenarkan untuk menjamakkan walaupun safarnya itu tidak ada masyakkah. Sedangkan kita tahu bahawa safar ini bukanlah sebab antara dia dapatkan jamak, tapi sebab kepayahan yang ada dalam safar itu walau sedikit mana pun dikira sebagai masyakkah. Jadi itu kita katakan perbincangan berkenaan dengan jamak hakiki ini dia banyak agak panjang untuk kita bincangkan. Kita akan masuk dalam babnya, kita masuk dalam jamak ya. Masuk lagi ya. Jadi kita kata kita akan masuk dalam babnya itu lebih lanjut lagi. Dengan itu baru kita dapat bincangkan dan kita dapat rumuskan apakah yang lebih tepat daripada apakah sebab-sebab yang kita kata yang boleh kita gunakan untuk dibenarkan kita berjamak dan apakah yang tidak kita boleh gunakannya. Wallahu ta'ala. Jadi itu saja saya rasa. Tapi kita keluarkan faedah daripada hadis ini banyak. Di antaranya adalah wanita-wanita yang beristihadah telah ada di zaman Nabi, maka tidak adalah sebab untuk kita katakan pada mereka-mereka yang menghadapinya berbeza daripada haid ini tidak kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Kerana ada dalil atau ada petunjuk dalam agama ini berkaitan dengannya. Begitu juga kita katakan bahawa orang yang beristihadah ini bukanlah berada dalam keadaan haid yang tabi'i yang biasa. Ianya adalah penyakit yang disebabkan oleh syaitan yang mana berjalan di dalam dalam manusia ini dengan perjalanan darah, dalam perjalanan darah. Dan juga untuk dia melemahkan ataupun menyebabkan kekurangan ataupun kita katakan menyangsikan wanita-wanita ini dalam nak melakukan ibadah-ibadah mereka. Kerana kalau ada wujud ini datang kewaswasan. Ini juga adalah sebab dia. Jadi kita katakan bahawa kalaulah dia 6 atau 7 hari dalam hadis ini kerana Nabi biasanya daripada sudut perawi ini ataupun kita kata sahabiah ini, Hamdah ini, kita dapati bahawa dia punya haid itu adalah dalam keadaan 6 atau 7 hari. Jadi mereka yang melebihi daripada 6 atau 7 hari, misalnya sampai 10 hari, 11 hari, 12 hari, maka kita katakan dia masih dalam keadaan haid. Sehingga sampai 15 hari kita kata. Kerana apa? Kerana kalaulah memang dia memang adatnya memang 15 hari, kita kata itulah haid dia. Jadi dengan itu dia lebih mengetahui tentang keadaan kebiasaannya. Dan di sini juga kita akan bincangkan nanti bahawa apakah had yang terakhir bagi haid itu sendiri. Ianya adalah 15 hari. Soalan lagi? Yang mandi. Mandi ni adalah mandi. Kenapa? Bukan. Mandi biasa. Mandi biasa. Lebih hari tak ada? Kerana sebab sampai pada ijma' bahawa paling jauh banyak adalah 15 hari. Itu dinamanya istihadah. Kalau dia mengalir lebih dari sebulan, kita kenal pasti masa yang biasa ni dia buat. Ini seperti hadis Nabi. Kalau dia 6 hari 7 hari, kita biasanya 6 hari 7 hari, lebihnya itu adalah istihadah tak kira dengannya. Kita buat seperti mana diperintahkan untuk solat, puasa sebagainya. Tetapi untuk bersolat itu, patutlah kita katakan digalakkan diri mandi. Tapi kalaulah tak kenal pasti, kalau tak kenal pasti, saya rasa dia kenal pasti tak? Mana headnya dan sebagainya. berwarna, baunya dan dia juga rasa, kita boleh rasa. Dia tahu, kita tahu keadaan keadaan apa keadaannya. Sebab tu kita kata memang dasar awal memang kita kata anu bukan urusan aku, biarkan dia pandai. Tak, kita kata juga kita harus pelajari. Kenapa kita harus pelajari? Kerana kalau kita tak pelajari, nanti kita tak tahu isteri kita dah kena mandi, kita tak kena solat, tak solat-solat. Kita tanggung nanti. Kita kata kita menantu jangan kita campur tangan, pasal kita suruh anak kita yang ajar. Dan juga kita kata anak perempuan dan sebagainya, kita akan berlaku. Jadi dalam masalah ini kita katakan inilah dasar tanggungjawab seorang bapa, seorang suami dalam memerhatikan tidak ada kepincangan dalam melakukan ibadah daripada ahli keluarganya juga. Di situ kita kata sebab itu perlu pelajari. Kalau tidak pelajari ini nanti kita lihat mereka pun akan berada dalam keadaan seperti kita. Benda ini bukan maknanya ada saja orang mengalaminya maknanya dia tahu hukum berkaitan. Tak ada. Mesti belajar juga baru tahu hukumnya. Sama seperti mana wanita belajar tentangnya, kita juga belajar tentang. Wallahu ta'ala. Apa dia? Itu habis istihadah juga. Bulan-bulan sah. Jadi kita kalau dah bulan-bulan, kita kena pasti manakah hari bulan yang mana dia hit selalu. Jadi hari datang hit, ini hit. Walaupun darahnya nampak macam biasa, dah mungkin dah tak kenal lagi. Dah tengok semua merah je, tak tahu mana, tak terbezakan lagi. Tapi kita kata kita ikut pada waktu yang biasa dia buat. Ha. Sebab itu alanya boleh tak dapat menentukan ini. Itu masalahnya, dia tak tahu mana nak mula, mana nak nanti lepas tu dia tak solat, tak tahu lagi nak solat mana. Lepas tu kita kata dah, tapi kita kata dalam masalah ni perlu diambil. Kalau macam dah terlepas, kita harus lihat mengenai pasti dia berserut rasanya apa daripada serut baunya. Ini kita tahu dia darah hit. Jadi daripada situ kita mula. Jangan terus sampai berbulan-bulan, sampai setahun kita tak ambil tindakan. Kita dah sebulan dah terlepas, ambil tindakan agar pada bulan akan datang tak berlaku demikian. Alhamdulillah, insya-Allah. Tapi insya-Allah pilihan kita kata kita usah lagi. Kalau misalnya haid dia tak menentu misalnya, ada ketika 6 hari, ada kata 7 hari, kita kata tu tak ada masalah. Kenapa? Kita kata tu masih haid juga. Selagi tak keluar daripada masa yang terpanjang untuk haid. Kalau terpanjang, kita terus kira dia sebagai istihabah. Kalau keluar 7 atau 8 hari lepas itu bersih 2 hari dan datang semula selama 4 hari, adakah itu masih dikira haid? Adakah biasanya dia dapat lebih daripada itu? Ada ketika dia pernah datang lebih daripada itu? Kita harus tanya juga. Kalau misalnya kita katakan dia selagi kalau ada tambahan, misalnya dia rasa dah bersih, lepas tu datang lagi, kita kata itu sebagai haid juga selagi dia tidak keluar daripada masa yang terpanjang. Jadi kita akan bincangkan lagi insya-Allah daripada fatwa Syekh Masyaikh ni, kita lihat kita akan dapat lebih banyak apa itu insya-Allah. Kita ni usul kita selesai. Selesai. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis 131, adakah disebut tentang mandi? Apakah mandi seperti mandi wajib atau sekadar membersihkan darah isi? Ia ialah mandi yang bukan dinamakan sebagai mandi hadas besar. Kerana daripada sudut dasar tersebut, dia kalau mandi hadas besar jadi wajib. Kalau tak lakukannya, maka kita kata berdosa. Jadi dengan itu, kalau kita katakan dia sebagai hadis mandi hadas besar, jadi kita kata kewajipan. Tetapi kita kata kalau mandinya cara nak buat seperti mandi di hadas besar, tak ada masalah. Tapi tidaklah kita namakan sebagai seperti hadas besar. Jadi kerana apa? Kerana dasar niat itu sendiri itu akan juga kita ambil janabah. Maknanya dia dah apa untuk mengangkat hadas besar, maka dia seolah-olah dia dalam keadaan tidak suci. Dia sama hukum dengan kenapa nak kena mandi pula? Jadi sebenarnya mandi ni mandi pembersihan. Mandi pembersihan, bukan mandi hadas. Assalamualaikum Ustaz. Betul tak kaedah ini? Mata'a ra'ad adam fahi adham fahi ya'id wa mata'a tahurat wa mata tahurat minhu fahiya tahir sawa'un zada'an. Saya nak kena baca lah. Fiha. Saya tak boleh tengok baca pun saya tak faham. Saya kena baca. Dia rumi lah. Kalau boleh tulis bahasa Arab, jadi saya tahu apa awak cakap. Saya tak susah. Kalau dia masih... Okay, sebentar. Dia tulis Melayu tapi cakap Arab. Ini transliterasi ya. Kaedah. Mata ra'at. Adam. Adam. Okay. Adam. Bukan Adam. Adam. Bukan Adam. Fahiyah. Haidun. Wa mata ta'at. Tahurat minhu fahiyat tahir sawa'un zadat an adatia amna qasati wa sawa'un taqaddamat au ta'akhirat. Terima kasih. Okay. Sekejap, Alex, saya nak yang fahamkan di belakang. Dia kata di sini, adakah apabila melihat warna yang hitam, maka itu adalah haid? Dan sekiranya, dan sebelumnya telah selesai atau telah suci daripadanya, maka ia suci? Sama ada tambah atau sama ada tambah akan adatnya ataupun kurang. Maknanya kalau tak adatnya 7 hari, 6 hari misalnya, terus tambah 8 hari ataupun dia kurang, maknanya dari 6 hari jadi 5 hari misalnya. Wasawa'un taqaddaman aw ta'akhkharat. Terima kasih. Jadi kita wasawa'un taqaddaman aw ta'akhkharat. Kita kata kalau misalnya mereka yang kita lah ghair mu'tad, mereka seperti ini. Maknanya apabila mereka tak biasa, tak dalam adat kebiasaan yang biasa pada waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan, yang mana dia tahu dia dalam perkiraannya itu sendiri, dia tak regular, kita kata, maka kita katakan dia harus lihat kepada warnanya untuk mengenal pasti. Jadi dengan ini, dasar ini betul bagi mereka yang tidak ada adat. Bagi mereka yang ada adat, tidak perlu melihat kepadanya. Jadi kalau macam begini, kita lihat matarat Adam Mufahiyah, mana Adam mana ini warnanya lah hitam. Wa mata tahurat minhu fahiya tahir. Pada kalau dia bersih daripada ini, bila dia tahir, kita kata betul tahir. Sawa'un zadat am naqasat, an adatnya am naqasat, kita kata. Boleh kita kata. Wa sawa'un taqaddaman an au ta'akhkharat. Jadi kalau kita seorang misalnya ada adat yang biasa 5-6 hari, lalu datang haidnya itu, dia tahu ni haid lah pada waktunya, lalu kurang daripada 7 hari, 6 hari. Dan itu bersih lah. Kalau dah bersih, daripada warnanya yang apa, cecair yang keluar daripada maluannya yang menunjukkan dia bersih, maka bersih lah dia. Tapi kalau ataupun bertambah, lebih daripada 7 hari, 8 hari pula hari, bulan tu, dia kata, tetaplah dia head juga. Kerana warnanya itu warna head. Tapi kalau lah misalnya adatnya begitu, selalu adat begini, tapi terlambat seminggu, sama juga kita kata. Selagi dia nampak itu head, dia sebelum tiba darah itu tak ada kata aku dah haid, kerana sepatutnya hari ini dia tak keluar lagi. Dia kata tak, selagi nampak tu Allah baru kita kata dia haid. Itu salah satu Allah Ta'ala. Baik, jadi dengan itu kita dapati bahawa pembelajaran ini agak agak perlu kepada banyak penerangan, dan juga kita perlu kadang-kadang mendengar daripada faedah-faedah yang kita dapat dan dasar-dasar pada kita nak. Kalau bolehlah kita belajar secara apa, secara fikih atau kira kata secara ulama fikih juga, sentuhnya juga seperti ulama fikih. Kenapa? Kerana dia akan letakkan lebih senang untuk orang-orang yang tak ada asas untuk bina. Kalau begini dia kena lebih banyak mental kita susah bagi mereka yang tak mampu untuk memikul. Jadi dengan itu kita kata dia susah untuk letakkan pada kompartmen yang betul. Kerana salah letak, dia dah salah faham. Ha, jadi kalau macam begini, kalau orang yang mantap, daripada sudut dia dengar, dia boleh faham gitu, dia letakkan pada pempakmannya, kata bagus. Jadi kalau sebab itu, kalau tak boleh, kita gunakan cara masalah, penerangan masalah tu, lepas kita tetangkan masalah apa, contoh-contohnya dan sebagainya, baru kita kaedah-kaedah yang penting, itu masa yang paling singkat, masa yang paling tinggi, dan itu menyenangkan lagi pembelajaran pelajaran darah. Apa berkaitan dengan darah ini. Sehingga kalau kita lihat masalah darah ini, berkaitan dengan darah ini sendiri, ulama telah karang kitab. Ada sebahagiannya membuat risalah doktorah berkaitan dengan darah haid, nifas dengan istihadah. Sehingga bila apa dunia tebalnya seperti ini tebalnya. Untuk kita pelajari. Jadi itu saja babnya. Tapi dia agak meluaslah. Tapi ini kita katakan tak perlu kita mempelajari ini begitu. Kita harus dasarkan yang asas. Itu yang penting. Saya rasa hari ini pun tak sempat kita sentuh mustal ustaz usul fiqh sebab masa tak mengizinkan. Jadi macam mana pun kita cubalah. Tadi bab baru kita dan juga babnya agak kadang-kadang perlu banyak kesabaran ya. Kerana kita mungkin baru benda yang baru ni mungkin agak sukar untuk kita memahaminya pertama, tetapi setelah kita sentuh berkali-kali insya-Allah dia akan memudahkan. Wallahu taala alam. Dengan itu tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.